Akhirnya kita bisa berduaan ya. Iya nih. Duh, pengen pegang tangannya. Ih, tangannya makin deket. Waduh, kulitnya kok kayak kulit pohon. Loh, kok tangannya jauh lagi. Duh, pasti gara-gara kulitku nih. Biar kulitmu gak kayak kulit pohon, pakai Amarin Lovely Naturals Intense Moisturizing baru. Dengan honey dan avocado oil yang lembab di kulit. Vitamin E dan B5-nya juga menutrisi kulitmu. Kamu juga akan terlindung dari matahari dengan double UV protection-nya. Kulitmu jadi ekstra lembut, lembab, dan lovely deh. Wow, kulitmu lembut ya sekarang? Kan aku udah pakai Amarin Lovely Naturals Intense Moisturizing baru. Kulitku yang tadinya kayak kulit pohon, udah jadi kulit yang ekstra lembut. Baru, Amarin Lovely Naturals Intense Moisturizing. Ekstra lembut buat kulitmu.